Mitra bisnis, buruknya infrastruktur akibat pola berpikir liberal memperparah struktur ekonomi Indonesia yang masih bersifat dualistik, seperti diungkapkan oleh ekonom asal Belanda di tahun 1930 dan salah satu begawan ekonomi Indonesia, yang dituliskan kembali oleh Kwi Kian Gi melalui tajuknya Platform Presiden 2014 Bidang Infrastruktur dalam web kwikiangi.com. Menurutnya, contoh nyata dari dualistik ekonomi di tanah air bisa dilihat dari gemerlapnya ekonomi perkotaan, sementara kondisi sebaliknya terjadi di pedesaan. Bahkan, lantaran telah demikian parahnya struktur dualistik ekonomi di Indonesia, banyak kota-kota di tanah air yang dipenuhi oleh wilayah-wilayah kumuh yang mengitari megahnya gedung-gedung pencakar langit. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jadi Bapak melihat daerah-daerah kumuh yang ada di sekitar pencakar langit wilayah Sudirman hingga Tamrin di Jakarta adalah contoh-contoh nyata ya Pak Kwi? Betul, betul. Nah, jadi tidak perlu jauh-jauh, kita bisa melihat itu. Nah, ini benar-benar dualistik ekonomi masih berlaku, bahkan sekarang semakin lama tidak-tidak di perdesaan, di dalam kota juga sebenarnya itu. Tetapi semakin masuk, semakin parah. Gitu. Jadi, pada dasarnya kalau kita usut, disebabkan karena ideologi yang sudah tertancap, yang namanya neoliberal. Artinya pemerintah tidak boleh ikut campur lah, serahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Ini adalah pikiran yang sangat kuno, yang sudah tidak dianut di mana-mana. Tapi kita masih demikian. Buat saya sulit memahami apa kira-kira, apa tidak paham, keyakinan, atau apa. Lantas jika dikaitkan dengan akan berlangsungnya pemilihan presiden pada tahun ini, apa yang bisa dilakukan agar para calon pemimpin itu juga menyadari persoalan? Ya, kita nanti kalau ada forum calon presiden saling adu argumen, kita tanya saja, karena itu topiknya yang mengenai urusan negara ini kan sudah jelas. Ya sistem politiknya. Ya pokoknya di dalam buku Platform saya itu, Platform Presiden buku saya itu. Itu ditanyakan satu persatu pada mereka. Dan nanyanya how, terus saja bagaimana caranya, Terus begitu. Jawabnya gimana, kelabakan apa enggak? Caranya bagaimana Pak, caranya. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, berani nggak? Pakai tangan besi menjadi diktator, berani nggak? Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.